Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi الذين ناجوا وسعادة وحقيقية في الدنيا والعقبى. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. عبدك ونبيك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، wa mudawatu ma yahfa sa'un ma'ilatihi hazun nafsi utawi kepentingane nafsu bagiane nafsu fil maksiati dalam kemaksiatan iku dzalilun pertelo dzalilun tur jelas namun wahabuha utai kepentingane nafsu bito'ati yang dalam biro-biro to'at iku barenun samar kofiun kekisi samar mula tonggokui wa mudawatu ma yahfa utawi nambani penyakit yahfa dan samar okoma iku sokun angel opo iwati nambani ini ma yahfa. Terus ngeten ini saat ini bukan penjelasan yang sampun tapi bukan spesifik istilah itu ini langsung kita sudah semalai jadi wonten kepentingan aku ini kepentingan itu kadang-kadang cocok cocok kali syariat wonten kepentingan aku ini yang buatin cocok kali syariat dan nah yang cocok yang buatin cocok kali syariat dan namanya mukhalafah utawi maksiat itu murni pentingnya nafsu kok dan itu jelas mungkin wong zina ini yang seneng nafsu itu karena jelas akal itu gampang tiban jadi maksiat itu akal itu gampang roh ini karena nafsu ini gampang tiban tak ngono itulah zina tidak kodi itu akalnya langsung bangun terus krono akale wong umum dinarani nek zina niku elek akhire ya terus maksiat sing zina niku digawe wong akeh upama ana sing lakon sing dile-dile niku mergo napa kepentingane nafsu tenggene maksiat niku jelas kepentingane nafsu nenggone maksiat niku dzalimun dzalimun jelas tapi kepentingane nafsu sing nunut tenggene taat niku mboten patek ketara samar tur batin mula nambani garang sing samar niku luwih ana nambani penyakit sing mboten ketara ana penyakit sing jupuk wonten yen wisat niku di tanpa oo wonten pun kare gitu nggih tapi lek nambani sing penjuru hati yang butuh ketoron ini wangan wangan nah teman-teman sih soal yang penjuru hati malah penjuru hati itu keperang-perang malah yang penjuru hati itu yang gampang dititeni itu yang penjuru hati ini bukan pada gampang dititeni termasuk pundi-pundi perkara yang merak syariat niku mesti nafsu senang dengan niku gampang sebelok akal mesti dan iso nandang niku akal dan iso bantah dan kaya pertimbangan tapi lek sing samar mergo karepe nafsu mung dilalah yang mening persis kaya tujuan syariat dan itu biasanya akal mboten tanggap jadi maksud akal itu itu akal ilmu menungso itu akal kesadaran akal kesadaran menungso itu cepat tanggap nek hubungannya kali mak manusia tapi nek sing hubungannya karo to'at nafsu ini cek melok nunut topo ora ini pun niteni angga ya niteni angga kayak ini kulu wajrobu mangano ngombio Enten baris-baris terusnya ayat wala tusriku ojo lelurian enek yang mana ini wala tusriku ojo meliwati lata ya iku nolewu umpomo niku di wala tusriku niku dimana nih dimana nih ojo lelurian oleh memangan oleh mengundi jadi itu takdir hasil lho lho yang mahar pasti lho yang mahar itu bisa ya maksudnya itu lho suara terus tambah kemahan dan ini perkara mulai apa kebisola yang jauh ya si lho yang itu tidak jauh muspro ngorong tadi pengennya orang yang mengundi ini lah. Jadi ayat itu kayak gimana nih namun ngajak lho yang gimana nih ngajak warakan itu keremen ayatnya ini. Masuk perkara lek mangan wis dikeluarkan mulai lari sing nang iki Allah. Kira iki lanu cara lanu tempat. Wala tu sing kuwi sing liwati atas, iku ora kok waktu kemangan. Wala tu sing kuwi sing liwati atas perintah Gusti Allah. Begini apa? Mangan lan ngombe iku perintah Allah, kowe aja melu-melu merintah. Waktu itu jelas mangan ngombe itu perintah Allah kalau itu si perintah Allah nah itu nafsumu semelok-melok mentah mangan sahwatmu semelok-melok mentah mentah mangan dan murni bisa lah diri si merintah jadi kalau itu mangan atau ngombe itu rasa anak yang tenang dan yang merintah bisa Allah tok nafsu sahwatmu gak melok-melok iku enten kiai maknane dhewe enten ngoten lho ora kok berarti iku sing paling bener mboten nggih soal sing bener mbuh wallah alam tapi enten kiai gajah penemu mboten dhewe enten lho alasane ngene iki wala tu sing iku kok apa dipasang wala tu sing iku ning ngono iki mergo pancen sing akeh menungso nalika lakone maneng lakone ngombe iku watese gak jelas. Mangan itu perintah Allah, apa karepe nafsu, apa karepe sahabat, itu mboten jelas. Dan mula kudu dibatasi ben ora kliwat watese. Dibatasi piye? Ya nafsumu, sahabatmu aja melok-melok. Ngongkon mangan. Ben ora dadi kowe dadi kawulane nafsu, ora dadi kawulane sahabat, ning dadi kawulane Gusti Allah, ada lho, wala tu seribu ini. Ini bagian dia yang terkemana. Bon. Anafsu, utawi nafsu. Iku mencaliha. Pengasakin kelakuan nafsu. Abla dan kelawat. Iku tolak kuduzi gulek kepentingan. Nafsu mesti menggulik kepentingan, maksudnya dia ingin juga sendiri. Anak-anak barang terhormat, dia ingin kasut terhormat. Dan barang ini ada yang ingin kasut enak, maksudnya. Nafsu itu dibunuh. Kepentingan dia, kepentingan dia, itu mesti diuber. Tapi yang kewajiban, itu mesti karpo menghindar. Baru sirorulan menghindar. Menghindar merawat hukumnya saking pura-pura kewajiban tapi yang bongso beban bongso kewajiban ini itu karena mau tapi yang bongso enak, kepentingan bongso kehormatan, nama baik bagian nopo-nopo panganan enak, nopo-nopo yang bongso enak-enak terhormat, apa ini itu nafsu ngerayak. Tapi nek bangsa iki lakonono iki kewajibanmu iki bebanmu iki tugasmu ngono nafsu karo kemo. Iku niku niku garuan. Kabeh wong ngono. Ngene lho mak, ngene iki sing dibungkus perintah. Ngene lha wis mak. Tapi nek duwe lha kok mek sakmene lho mak. Mergo lek bangsa sing pira-pira arep teko teng piyambake, niku karepe njaluk tambahi jenaka. Mergo itu kepentingan. Tapi lek sing kira-kira metu kuwajiban hukum hae wong liya, mestine sisi air. Firon dihindari. Lah iso hak itu didapatkan tapi kewajiban enggak usah terkelandara. Betul, mulanya terus kumpul-kumpulnya hak asasi manusia. Jadi tuntut itu hak asasi manusia. Kewajiban asasi ini menungso gak pernah dilihat-lihat. Kewajiban asasi ini apa itu saja? Kok gak tahu yang ini kampanye ini kewajiban asasi manusia? Nomor ini ibadah itu tunduk di Gusti Allah. Nomor loro menghormati orang lain itu kewajiban asasi. Padahal sadene anggere kewajiban asasi niku terselenggara. Hak asasi itu cukup kabeh. Nek ana anggere kabeh wong gelem nyaur utang, gak enek wong lagi. Anggere kabeh wong kudu gelem nyaur utang, maka lagi itu gak perlu terselenggara. Dan anggere kabeh kewajiban terpenuhi, maka menuntut hak itu gak akan muncul. Anak-anak yang dimu buruh jauh undang-undangan opah ini mereka belajarnya kurang akeh lainnya kayak opah. Enggak. Kalau itu suka apa, mereka perusahaannya mungkin anu-anu, ya. Ya dipetong, lah. Dipetong. Dan ini dia, karena dia. Dia sih terbuka, lah. Kalau saksanya barang ini, regone gak mene, ini dijual di kono regone gak mene, bagi kira dihukum karyawan gak memakai ini dibanding kira kan itu sebenarnya tak ya ini yang dipikir kewajiban asasi tapi ini yang dituntut hak asasi nah itu banyak matanya nafsu nafsu itu selalu menuntut haknya tapi menghindar dari kewajibannya. Mula saja mengkau tahu nafsu kulatas aura bekerja keras apa nafsu orang berusaha apa nafsu illa fidalika kejabain dalam mengkono-mengkono golek kepentingan hak menghindari beban kewajiban. Jadi kira-kira beban kewajiban ya limpah lawang iya kira-kira barang kewajiban. Tapi lagi kira-kira bongso duit bantuan lu itu jenek-jenek ibu mana lu jenek-jenek ya bener ketuanya kawan-kawan tapi yang kecil mesti itu jenek gitu ya kayak panitia jamaah rapat yang kecil royoan aku kayak panitia zakat fitrah lu rebutan yang ngarep jadi itu wajarnya nanti wajar begitu wajarnya gawane bayi kalau dicari mesti guru-gurune harga tinggi nama baik maksud wah niku nafsu kemana ndak boleh sing rekor kae penghargaan kae apa-apa ora niku kemana kari ora budal ngowati taun iki urus kok saya gak karuan tapi nek kari jamaah santai-santai wae padahal jamaah itu ibadah hati ibadah kenapa ibadah hati kari susah. Tapi lagi baca sholat jamaah kari ke orang susah. Berkode jamaah haji kari ini harga dirinya, kepentingan nafsunya itu ada yang kripis, ada yang kupil. Tapi lagi sekedar kari jamaah itu orang yang mengelon. Jadi nafsunya enggak punya kepentingan dalam hal jamaah. Tapi lagi haji nafsunya malah ada kepentingan. Mana sih dulu-dulu. Ah, tentu semua lecet dia harus dimilah. Pasti kalau mulu mulu, kau mau kau ngaji ni orang tua, kamu orang tua, orang tua mulu semangat tu orang tua mulu. Yang mulu pada sekolah yang mulu, orang pada semangat. Biasa sih ngaji mulu mesti kita ngantuk di sana. Yo orang pada ngoro, orang ngoro, beraya beraya, mulu mulu. Dulu sih tu, apa kenapa tu? Saya ngaji kita, ngelokro, saya ngaji akan, masih pilih, macam itu. Pasung sumung lah, lewat dulu. Terus marah, wano, gara-gara saya cekal kita. Alasa-alasa. Tak panitia aneh, tak bantere, tak sopo-sopo, ini alasa-alasa. Sesudah ini, malah ngono, malah ada. Nggih, lah kula sing kira-kira pengunjung wakas, wakas untuk kulo. Kok kaya sing ngene lho iki, ukurane sukses sing asli lho wong akeh. Padahal sukses sing asli niku mung kok mergo wong akeh, sukses sing asli bareng asli wonge berubah apa ora. Lah bareng ora ono asli kok berubah niku sukses. Tetapi kan nafsu malah jadi kepentingan gua. Nak berkuda sih untuk akah, pun juga akah. Dan itu pun sendiri tu akan akah. Dia mau wah popularitas naik, jadi muda terkenal. Kalau dari impron, gulu lah. Jadi ini tu mesti tidak mesti ini. Berkuda dengan itu yang terkandung nafsu. Tapi dari segi tekor atau frustasi, oh, sudah ya alasan-alasan instan. Nanti perai. Mungkin nafsu sudah salah bagian dari itu. Yang sebenarnya dia omong lah, kita akan betul tak bisa saya ini, tapi nafsu juga semuanya kan tugasnya, dia naik gaya ini yang meninggal saja. Gaya ini muni tugasnya, tapi tak jadi ya orang. Ya, ini ya tugas, bener. Itu ngegadah soat, nafsu ini soat, bener. Tapi ternyata nafsu munuh itu kangel di kita ini. Bener, kangel di kita ini. Tapi lagi orang tua, kalau sudah ngomong ini kalau ada ngomong seumahan rondo, ini nak pergi ngomong ini kalau seminggu nak kopi dan langsung pulang dong lah, wah, sihat. Berkor kalau salah satu lagi itu nak dituruti ini mengkarat dengan suka. Akal kalau langsung tanggap, kalau langsung lolak, moh. Tapi lagi ini, jadi ini pengorban pengunjung langsung batas. Wong sing mung kudu prakara sepiji. Padha sing ana undang dhisik ngono lho. Sing guru niku undang guru. Padha kawan-kawan syariat kan sing dhisik ya dhisik sing guru guru. Lha kok terus guru niku ya ana marai. Pas dadi apa ra awu lho. Sumpun katune nyebar undangan ya niku. Guru kok dibaca kowe mah. Wah. Ngono mesti nafsu kok takut gitu. Mesti pulau mikir ini tak kasih no ini betul aturan syariat ya orang tertulis buat yang berpikir sih ini di pemuli sih harus juga nah tapi tahu mikir lah tidak punya dunia ada bupati yang sekolah mestinya amplop itu kantor wah mikir ngeluh barang ini mungkin langsung mulut terlalu langsungnya buatin mulut ngaji buatin penting lo ngaji ini buatin menteng lo sing bagiane nafsu niku rupa harga diri, rupa kenal bupati, rupa pengunjung akeh. Itu nafsu dapat bagian itu. Tapi soal kewajibane ngaji, jan biasa ngaji kok duwe kono yo ngaji, kene ngaji kono yo basa, kene yo basa. Ora ngaji ae ora apa-apa ta. Ngoten. Iki golek golek dalan ben bener. Nah, teng mriku niku lek mboten jeli, mboten teliti, mau ngalih mau riset ke bawah lalu berarti kalau mau ngalih ya kalau dengan alasan menghormati bupati dengan alasan panitia yang meksa-meksa dengan alasan kalau sendiri kok lampu rutin lah ya perusahaan dan ini kan tahun perusahaan yang udah barang ada alasan yang udah barang jadi iya dong dengan ngaku pertimbangan janjimu karo rutinan apa ngaku pertimbangan syariat apa pertimbangan kita awal uang dan ini ada banyak titik kepentingan yang mesti ikut nunut dalam satu langkah haji dan ini bagi orang yang tahu itu itu dipisah-pisah ya dan aku ini badan yang apa, aku ini badan yang uang butuh amplop ya, miliar yang amplopin anda dan butuh mau butuh yang pengunjungnya ke, yang miliar yang pengunjungnya ke tapi tidak butuh mau ibadah yang Allah turutama yang paling abad menurut aku dan manut aturan tatanan syariat terus baku buh nafsu nampo buh ora nampo pokoke sing penting syariat ngene ngene ya tak lakoni buh ora wong akeh karo sido maka wong akeh sing ngundang ora dite ya sing tak lakoni ora dite wah ngono iki ngono tenan ya ora ana apa mentar wae ya ini kepinten kuwat dhewe ora karo wong kok dite ora ketemu. Ya mana barang dah tu kan? Nah itu bisa ni nafsu lemah tidak dengan itu. Nah, ini lagi untuk menghindari penggantian itu. dengan alasan toleransi, dengan alasan rasamu membuat mudah, seringkali saya menghadapi kasus seperti itu dan saya sendiri sering keblowok juga. Contohnya, ibunya pesenan, mas kalau berayu, dulu nunggu ngaji dia penting, ngurus ibu dia penting, dia pasti kalau perintah. Oh, dan dulu cerai kamu ibu dia pasti dimaafkan Allah, tapi cerai nyebarnya kamu ya pasti, terus ini. Ya akhirnya malah ibu imam langsung nih anggar lagu hati ini ya ngaji lagu hati ini ya 67 ya ngerti mau terus kan nah lagu hati ini kan keblowok semua berarti kalau buat manut Allah tapi manut nafsu kula gue itu terus uangnya lebih tenang ya ngerti gue betul ya lagu kepentingan nafsu terhadap sesuatu yang jelas yang jelek maksiat. Wih gampang, tidak melelek, ngelapai itu gampang. Iki elek, iki apa, nanggung terus. Bener, tapi tidak mau apa, karo apa. Wih sing cocok karo Allah sendiri, sing ora cocok sendiri. Wah, ini sing terus rosok jeli. Hati ini butuh tangga. Butuh pinter, tapi butuh orang sendiri. Jadi orang pinter, gerobohan itu yang itu gampang ngalah. Pintar kerobohan, lalu kerobohan itu harusnya kebatinan. Jadi ya, matematika sama oleh detail. Tapi budaya rapat-rapat pintar tapi teliti. Setelah itu, budaya matematikanya oleh akal. Coba malik dalam hal soal meliti, ini motivasi tanda. Bahasanya, motivasi kumandangnya orang amal. Ini saya mendorong nopo. Jadi itu perlu dibeli. Maksudnya yang dorong waktu mandang itu kata syahwat bisa dorong, nafsu bisa dorong, iblis bisa dorong, khotir sama malaikat bisa dorong, rentek sama Allah bisa dorong, iman Islam bisa melu dorong, syariat melu dorong, nafsu di kepentingan juga terdorong ke sana. Jadi ini terus dorong ini. Nah, orang yang belajar ikhlas memurnikan itu muat selain Allah gak boleh ikut dorong biar Allah sendiri wah perjuangan besar makanya juru sejarah ini jihad akbar perang besar itu sebenarnya bukan perangnya Bronto Yudho duduk perangnya Romo Karo Prahwono duduk perang dunia 1, 2, 3 duduk perang apa-apa tapi perang antara nafsu karo akal, perang antara syariat karo kepentingan syahwat. Jadi itu terus menyerang. Serta ya akal yakin sampai mati. Perang kok tak mau nusul ini lagi ya mulai itu. Perlu enten komando, perlu enten informasi, sing komplek. Karena juru wong perlu sholat dulu ini, gula ilmu. Ini umur kok tanya-tanya. Apa yang menggodami nafsu melatas aura berusaha sopo nafsu ilafi dalika kecoba mengkono-mengkono nuruti kepentingan dan menghindari beban kewajiban walau si amalia senajan walau si amalia senajan yang dalam oleh melakoni nafsu melakoni situasi yang dalam to'at padahal apa mana anil ma'asi sakin pura-pura kemaksiatan mulanya wa manubai sopo wong iku khas abad meneliti sopo man iku khas abad meneliti sopo man meneliti nafsu ing nafsune man wa roko bulan gelem nginjen-nginjen ngawasi sopo man khawatir ing pura-pura kerenteke man. Nah, bagi orang yang teliti sergap menghitung diri, sergap mengawasi kerenteknya hatinya sendiri, tabayyana Moga jadi perdewa. Apa yalah moga jadi jelas lahu kesiliman. Apa yalah moga jadi jelas lahu kesiliman. Apa misyaku haza sebenarnya iki-iki jauh, iki-iki pengertian. Jadi orang itu kuliti setiap saat meneliti obay hati itu gampang roh. Lek sing model ngene iki nafsu, lek sing model ngene iki syahwat, lek sing model ngene iki teko malaikat, lek sing model ngene iki teko Gusti Allah, lek model ngene iki teko iblis, lek model ngene iki teko hasil kesimpulane pikiran, lek model ngene iki hasil teko renungan, ngene iki wae. Lek wong mboten teliti ge, dianggep padha mawon nang penampilane padha. Wa qad tajid. Ini contoh kasus seringkali nek kula panjenengan kurun teliti ini wow kurun teliti sama teliti sing tenan kenapa ya iya sunat iya sunat iya sunat padha sunat yo ni baca kabeh yo oleh ganjaran kabeh tapi lek sing iki kok getol lek lakoni tapi lek sing kok ora getol lek sing iki kok sregep sing gak sregep. Iya wajib, iya wajib, iya wajib. Podho wajibe kabeh. Tapi kenapa lek iki begitu semangat manajemennya tertib, sapa-sapa bijak tapi lek iki kok ora. Napa sing bidakno napa? Ya ternyata ora kok soal. Soal keutamaan ya wong sering-sering kali niku kula panjenengan nglakoni perkara sing ora patek utama. Ya senajan kutaat. Tapi cara nilai keutamaan ganjarane ora sepuluh. Niku lho aku semangat era kawan. Tapi dimingi-mingi ibadah sing jelas utamaane luar biasa dan itu wajib. Niku ora patek kudu-kuduan. Niku napa sebabe nggih, Bu teman-teman sanes? Penyebabe karena nafsune melok berperan atau tidak. Nek nafsune melok dorong ya semangat, nek nafsune gak melok bagian dorongan-dorong lho. Wa kota jidulan kadang-kadang nemu sapa sira minan isati saking semangat terengginas di samping terengginas semangat tergep waladzati lan kenikmatan ana rasa nikmat winau ening dalem macem minawa ibadah di saking ibadah nemu main barang lata jidul kang ora nemu sapa sira ing mak winau inakara ing dalem macem ibadah kang iya. Wa ingkana senajan ono opo hadan nau ulakoru iki macem ibadah kang liya ono iku atama luwih sampurna apane faidatan fadilatan keutamaane minhu tinimbang saking nauin sing arep nauin nau ibadah nauin sing arep. Jadi sih seringkali kita temukan ada semangat. Satu, yang kedua ada rasa nikmat di dalam penyelenggaraan ibadah. Sementara pada ibadah yang lain, hal itu tidak kita temukan. Podo sholat yang mantap tuh. Kenapa lek sholat subuh sejamaah sithik? Lek sholat maghrib kok akeh? Podo pergantian dino nih, subuh ya pergantian dino malam kepada siang, maghrib juga pergantian dino dari siang ke malam. Lek jamaah subuh kok sithik, lek jamaah maghrib kok akeh. Mboten. Ada terengginas, ada semangat yang muncul pada sholat maghrib. Mengapa kok pada sholat subuh semangat itu enggak muncul? Wa madzaka jawabannya. Wa madzaka ora ana. Wa malah ora ana apa zaka mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono semangat. Ora ana iku ilamin ajri. Anna hazuha. Kejaba krana arahe sak temene kepentingane nafsu fihi ing dalem nauin akhir. Nauin minal ibadah iku aksaru weh akeh minal akhori dimangliana ibadah sehingga semangati iku mesti bagian nafsu melok akal. Mulane semuanya. Tapi lek ibadah sing bagian nafsu ora sing ora ana, ibadah ini ku mboten semak. Nanya. Ngene wae kok. Fa ahli kubrati mongko te wong sing ahli waspada. Wal basirat lan sing ahli meningali ati iku ya tahimuna. Padha curiga. Sopo kubro, ahlul kubro. Curiga angkusah mengawak diwini ahlul kubro. Ida ulipat. Ida ulipat tekalane condong. Ida alipat. Ida alipat tekalane condong apa nafsu. Condong baban yang macem. Yang lawang siji. Min abwabi ibadah disaking kira-kira lawang yang ibadah. Jadi lah orang yang ahli makrifat, ahli basiroh, ahli teliti, ahli kubroh. Ini orang yang tukang jogo hati ini yang tenanan. Ini ku selalu curiga pada nafsunya. Apalagi ketika nafsu itu begitu getolnya condong memilih satu bentuk ibadah. Sementara meremehkan ibadah yang lain. Ini ku sangat curiga. Mergonoko lima arifat ini. Krono ngertine si ahli kubroh wong sing ahli teliti ngerti kisidaknya haklan kira-kira rekodayane nafsu wa makai tihalan kekese tipu muslihatnya nafsu fayusawi sunah fayusawi sunah moko podo gresah moko podo opo ora tenang opo dari kamu kono mengkono mongkora tenang sopo ahlu kubroh wisawi suna podo ngawi ora tenang ora cek ora napa jeneng ora percaya wisawi suna mongko ngawi ora percaya sopo si ahlu kubroh dalika ing mongkono-mongkono nglakoni ibadah alaya ingatasi nafsu. Akhire wayan takilu nalang podo pindah sapa alul kubroh podo pindah minggu saking baban min abwabi ibadah. Biasanya terus ngalih ibadah sing paling gak disenengi. Mulai iki ana salat duha, iki ana maca Quran, iki ana nemoni tamu. Ngetepan tamu niku sandalan jabet. Ya sandalan kafe tumpahannya kucak terus assalamualaikum tumpahannya ngepir murah tau di sekirkol terus kubluknya ngadam kita itu jelas tamu harus jalan sumbangan assalamualaikum misalkan kan ya tamu loh sebenarnya jadi namanya tamu ya penting wajib hubungannya karo mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir baju krim dari bahu lah betul ke pas orang tamu no dengarlah dek pas siap-siap harap salat buka siap-siap harap baca Quran kedua pihak bel dulu temani tamu ya ape salat buka ya ape baca Quran ya ape milih pundi ah ada yo yo bu merasa dipilih. Ya tak kaya usah dikulu ya nek sing ahli itu curiga karo nafsu disegi nafsu sing paling semangat sing paling semangat maca Quran moko lek maca Quran iku ana lagon-lagon sing kena dinikmati nomor siji paling seneng maca Quran nomor loro salat duha iku lumayan ya. Salat duha ini kena tidur istirahat benar-benar dipleter buju ini kau nandangi sembarang kalir ini ada kepentingan dengeriku terus yang nomor itu nemoni tamu orangnya kumus ini kalau yang paling gak lalu kumbangan nemoni tamu dan wakah nah ini aku lewat yang ahli kubro ahli politik dipilih yang nafsu ini paling wakah ini aku nemoni tamu. Justru mau cokor aneh ditinggal, sholat Tuhan ditinggal. Orang kok mergok, sholat duha elek, orang kok mergo maca Quran elek mboten, mboten sing ditinggal orang ibadah. Sing ditinggal duduk maca Qurane, sing ditinggal duduk sholat duhane, tapi dia ngecelekno nafsu. Sing nafsu melok-melok nunut merintah maca Quran, melok nunut merintah salat duha. Aku mau, kalau aku salah buka orang nyembah fisik Allah ini malah nyembah karpe nafsu kudini. Aku tak nyembah sih perintah itu sih Allah. Tak ada sih nafsu itu gak melak merintah apa. Nemoni tamu sudah jadi gembel tamu. Bergolek gembel tamu jelas nafsu gak melak merintah ya. Nafsu ini nolak, sumber temoni. Berarti lah gak merintah atau nafsu ini. Tapi Gusti Allah kan merintah pal yukrim doifahu lah murni karena murni tak lakon aku pengen aku gak pengen jadi kaulane nafsuku yang aku pengen jadi kaulane pangeranku Allah subhanahu wa ta'ala ini aku orang ahli kubur mulai kadang-kadang hasil kesimpulannya orang sing teliti ngerti aku buatan sami kali hasil kesimpulannya orang sing angah-angah numpuk ganjaran angah-angah numpuk nama baik menjaga harga diri beda ini caranya ibadah beda caranya penampilan ini masyarakat beda ya, karena pengen suasana batin hati ini beda wabat hukiyah dan teman-teman bin riwayatakan Nabi Muhammad Al-Murtais saking kiai Abi Muhammad Al-Murtais radhiyallahu anhu ana usah temene Abi Muhammad Al-Murtais iku kola dawuh sapa si Muhammad Al-Murtais dawuh ngene hajjatu wis haji sapa ingsun kadza wa kadza hajjatai kadza ing ping sakmene wa kadza lan ping sakmene apale hajatan hajine alat tajam di ingatasi curu-curuan tanpa sangu aku ibadah haji bolak balik kira-kira anak pengen sakmene sing kabeh tak lakoni yang kucara tanpa sangu babana moko perteroli kuli kedua ingsun babana moko perteroli kedua ingsun apa sing pertelo anak jami adhanka saat menaik sekabiannya mengkono-mengkono haji kusing semuanya kaya bulat balik ku mau iku kana ana apa haji ku kabeh mau apa dalik ku mau ana iku masyuban kecampuran dihargi kelawan kepentingan ingsun wah haji bulat balik jadi tak kono kamu haji pengpinten jadi tak kono pengpinten ya mbok takok hajine sing ditampi sing nomor pinten mbok takok ngono ya. Rene sing wani takok. Ternyata haji bolak-balik itu tirosisi Murtais semua itu ternyata masih ada campuran kelihatan yang tidak ikhlas karena semuanya itu ada kepentingan pribadi saya. Darok ngono, iya. Wadzalika contohnya kepentingan iya wadhali kau tayo mengkono-mengkono masyuban ke haji kepentingannya nafsuku terus budal lunga haji ku apa tau saja nih anna walidati saat temani ibu ingsun iku sa'alat tahun jaluk sopa walidah ni ingsun yaumat ing dalam siji dino jaluk an astagia yang tau ngangsungi seni sopa ingsun lah kedemi walidati ngiseni juro tamain yang sak gentongnya banyu suatu ketika aku karo mak dikongkon ngebuki gentong dah kok fasakula moko abot apa dari kamu mengkono-mengkono perintahe walidati mengkono-mengkono perintahe ibuku abot ala nafsi ngatasi nafsu ingsun dan nafsu ku iku nunggu ya abut nunggu aku wis diceluk seh celuk kiai kongkon langsung abut nih abut wah akhirnya Pak Alim itu Mau ngerti sapa ingsun annamu tawata haji mutawata nafsi. Paling kumoko ngerti sapa ingsun annamu tawata nafsi ing sak temene manute nafsu ingsun. Manut pira haja ing dalam pira-pira hajinan iku kanak ana. Apa mutawaah mang oleh pisau bin kelawan campuran wahal dengan kepentingan min nafsi saking awak yang sendiri. Dah kau ngerti ni? Terus pun diingerti ni. Irlau kanak krono lamuno ono apa nafsi nafsu insun. Oleh kufaniatan bener-bener wis lebur lam yas'ab. Lam yas'ab moko ora dadi angel ala ya ingatasi nafsi apa madara wa mutaimah iku hakun bener bisa menurut syariat. Ngerti ku gampang ternyata lek wulan besar kuwi sing sering makku iku kentean banget lha aku dikokon mikul bayi nganggu. Dan menurutku ya aku lega ben ana alasan ku pamit mak aku ngomong pangestune mak aku ora jeneng wong kaji sakjane kok sepak teliti-teliti sing bener iki sing wong bukti wong tuwa ya wajib nuruti karepe wong tuwa ya wajib lah mongko wong ora wajib iki mung sunat sampun bola-bali lah ya sunat tak aku mulai sing sunat ngalahno sing wajib. Oh, jelas ini mesti gak karo jiwi. Ya ten nek terus almurtasi iki mesti nafsuku. Nafsuku wis ora kok taat karo jiwi, iki taate krana nek kepentingan. Apa? Fahaza. Monggo tawi iki cerita iku memang setengah saking barang. Yubayinu. Iku yubayinu kang mertelaken apa mah? Mertelaken ana hadzu nafsi sak temene bagiane nafsu. Kita ati ing dalam taat iku maujudun maujud. Dari sinilah bisa menjadi bukti dan menjelaskan keterangan bahwa ternyata di dalam taat pun nafsu masih ingin ngerayah kepentingan di dalam taat. Walakinlahu tetapi ini hadu nafsi kepentingan nafsu ting dalam taat mang iku khofiyun samar ala amri ngatasi wong sing amal. Falidhalika moko krono mengkono-mengkono angel tak suruh jadi angel apa mudawa tuhu nambani ing penyakit kumang di anak krono sak temene nandani nambani kepentingane nafsu ning gone taat supaya nafsune gak melo-melo ngono kuwi iku ya tajibuto. Di anak krono sak temene kelakuan iku ya tajibuto apa nambani nambani kepentingane nafsu butuh iladik koti pamen maring telitine pemahaman wanuku di idrokin lan nembuse panemune ati. Atine kudu iso tembus tenang, cepet tanggap peka terhadap perubahan kerenteke ati sekaligus akal angen-angene kreativitas otaknya itu juga teliti untuk bisa menangkap apa sing dadi kepinginane nafsu niku wae. Mulane falyata tolak bidalika afati nafsihi wala ta'ifa hidayaha falyata tolak mongko nyupreh sapa wong mong golek iso apa bidalika kelawan mengkono-mengkono pengen teliti mang pengen nambani mang goleki afati nafsihi ing pira-pira bahayane nafsu wong ngamil-ngamil walaupun ifahidai hawa ini piro-piro lembuti rekodayatnya nafsu wakofaya kuduhiyah dan piro-piro kesamarane piro-piro kepentingannya nafsu nek gelem goleki ngono teman payah malu mongko tumandang sapa ngamil tumandang ala tasfiati amali ing ngatasen bengungaken ngamale ngamil dibeningno mindhani kasaking mukono-mukono apa jadi paliata tolak itu dirujuki langsung ngene ngamil mau paliata tolak mongko becik nyupriya sapa ngamil bidalika sebab mengkono-mengkono dikoti pahmin perlu ketelitian gulai apa di nafsi yang kira-kira bahayane atau penyakite nafsu ini ngamil walaupun ifa hidang iha dan kira-kira lembute rekodayane nafsi wakau payaku dihalan kira-kira samare kepentingane nafsi. Nek gelem ngono payah lamu payah malu mongko gelem ngamal sapa ngamil ngamal mandangi alat tasfiyati amal nggih ngatasi nino ngamale ngamil ngendalika saking mumpuno-mumpuno afat mumpuno-mumpuno penyakit nafsu mula palajarma mongko mesti ilkana dalika muta'adhuran yajibu alai ikhtihamu nafsi. Palama pala jaro mongko mesti mongko ora ono salah iku wujud iki ora apa-apa. Pala jaro mongko mesti idza kana tekalane ono tekalane ono apa tasfiyah tasfiyatu amalihi ono iku mutahadhiron aya. Ya cipu mongko dadi wajib ala yen ngatasi amil apa ittihamu nafsi nyuri gawe nafsune amil maka sudah barang tentu ketika seseorang yang bekerja beramal ibadah itu sulit meneliti sakjane ngamalku iki karepe nafsu apa perintah Allah sulit to meneliti ngoten bagi wong sing ngamal sing sulit meneliti ngoten iku maka yang pertama kali harus dilakukan oleh orang itu adalah mencurigai nafsunya. Dicurigai aja sampai nafsu melok-melok. Wa mukhalafati halan tegese wa mukhalafatu halan tegese nuwayani ing nafsihi fi kulli ma fi kulumang dalam sekabiannya bareng kadu muka ngaca-aca apa nafsu aca-aca ilahi marima kainam makan kainan iku rupa ono apa rupa bareng kang ono apa ma bareng kang ono apa ma artinya apapun adanya apapun bentuknya apapun penjaluknya kalau itu yang jaluk nafsu maka harus ditolak. Begolek dituruti akhirnya wong loro nembah nafsu. Maka niki bagi wong sing ahli teliti lho nggih. Sing ahli teliti. Lah wong niku lek kulo teliti mboten gampang tangkat gampang ro. Ngono kok wong enten wong pengen tobat. Lah kok ngenteni. Aku ngenteni lepase atiku ngono. Lah kapan lepase ya ora pas-pas. Mereka kue golek ngepas ini jadi orang golek bener golek ngepas ini golek penak mereka golek tobat atau ngepas hati ini lego hati ini itu banyak penak nah berarti kue gak golek tobatmu ini golek penak ya hati jadi orang tobat yang tenanan itu ngerti yang dipikir orang bawa penak bawa orang penak karena ini jelas-jelas dosa melanggar aturan Allah aku kudu dan tobat orang urus hati ku penak, buah orang penak, pokoknya sebenarnya juga tobat salah ini aja syah surat musyak ini kebun-kebunan ya ini malu orang boleh orang pasti hati ku gak lego gue ini ibadah boleh lego apa boleh manut ngerti lagi nah, kalau boleh lego itu mesti karepe nafsu kalau boleh manut itu nafsu itu mesti mau. Dan niku titenane bagi wong sing dereng bener-bener napa benerin tenan ngamale maka yang pertama harus dilakukan adalah mencurigai nafsu itu sendiri Terus nek pun bahas ngoten niku ora usah ngomong ganjaran. Begitu ora usah ngomong ganjaran niku iki urusane wis ora urusan ganjaran tapi urusane nguleki tata kramane ngadepi pangeran sing janjeni ganjaran. Nggih. Dadi nek kudu diceto, nek sak ganjarane jelas. Mungkin ganjaran bagian menungso. Akhirnya menungso nganyak-nganyak ngulek ngubur ganjaran ya pantas. Tapi sing mboten sopan iku lak sing berhak merintah iku Allah, tapi kok nafsu syahwat melok-melok merintah ngono iki. Niku sing kudu diteliti sing tenan. Kudu diteliti sing tenan. Gila mboten diteliti masyaallah. Sak gonggol itu ternyata banyak ranjau jebakan-jebakan wong nandangi nama taat karo Allah. Nek niki mun kulino diteliti, insyaallah upama mun jauh niki sing duwe kelakuan nandangi apa-apa bener-bener teliti apa motivasi jelas. Kira-kira dadi pemimpin saya banget wong model niku. Gitu. Pokoknya dia nandangi apa-apa program betul kok, wah ini lah programku tak gaweknya ini kok sing gede kok tak gaweknya ini kok sing gede kok nah guru kok malah cili ya kudunya tak gaweknya ini ben uangku jadi ngelak gede lah ya jadi lah jadinya terus sing menurut program pirang-pirang nenek nanti ini betul kulino diteliti ya terus gerobok kala Syekh Abu Bakar Al-Qaqah kuala sopa Syekh Abu Bakar Al-Qaqah radhiyallahu anhu sami tunggu sopa Yusuf Ba'da Masayiki yang setengah kira-kira guru Yusuf yakulu dawu sopa Ba'da Masayiki an Ahmad bin Arqam saking Ahmad bin Arqam Al-Balqi kuala dawu sopa Ahmad bin Arqam haddasani haddasat ngomongin ni ingin sunopo nafsi nafsu ingin ngomongi bila kuruji kelawan metu metu ila isbi jabin metu ila isbi jab maring tanah isbi jab ila isbi jab jenisnya disana ila isbi jab maring bisa isbi jab lima gozwi korona malu korona fakultu mengucap sopo insun subhanallah wong nafsu biasanya jerih rasa-rasa berjuang kok moro-moro ini nafsu menyengahin udah tau jadi nganu supaya lawan perang ini di isbi jab mana loh numpes wong demo bapaknya ngotel dulu nafsu muni ngoten niku si sinten wae Alqam Ahmad bin Alqam Al-Baqi langsung matur dina subhanallah panjang sing iso suci mek Gusti Allah tok ya Allah kaya sing suci termasuk pengajake nafsuku ngajak perang ngene iki yo campur kepentingan ora suci innallaha sakmene Gusti Allah taala iku ya kudu dawuh sapa Allah taala innan nafsala ammaratun bisu innan nafsa sakmene nafsu kula ammaratun nyedine akeh perintahe perintah bisu kelawan kalakon kang ora la kok wa hadi utawi iki nafsu ingsun saiki iku tak muru perintah apa nafsi ni ingsun perintah bisu kelawan kebagusan. Masya Allah, subhanallah. Allah kulit jauh nafsu itu mesti ngomong nelek dapak ini nafsu ku kok ngomong apa ini jenis yang salah ayat dapak nafsu ku yang apa-apa dapak manut ayat jelas ayatnya bener untuk Allah itu dapak nafsu itu mesti ngajak bisu, ngajak elek. Nah ini nafsu ku kok gak ngajak elek kok ngajak apa ini wah layakku ku ada apa layakku nurana ku ada ini perselisian ora meku apa layakku ora tinemu. Ora tinemu ora terjadi apa ada iki perselisihan abad dan selawase. Enggak mungkin, selamanya tidak akan mungkin nafsu kelakon. Ape. Kalih kudu hati-hati. Iki kula panjenengan sedaya saged nyelametaken gerak iki manah kula panjenengan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.